Mau. Mau. Benar. Kenapa? Hah? Kenapa? Benar. Emang kalau aku kasih, mau diapain? Mau diapain kalau udah aku kasih? Mainkan, mainkan seperti apa? Jangan cuma dilihat, aku nggak suka. Emang kamu bisa main? Ya udah. Makasih Aldi. Kisnya mana buat aku? Hah? Kisnya mana buat aku? Sebelum pamit, kamu harus kasih kis buat aku. Minimal 4. Kanan kiri atas bawah. Terus. Terus. Mana nih? Mana? Masih aku tunggu loh. Masih aku tunggu. Kasih dong kalau kamu sayang sama aku. Satu. Satu doang. Gak mau kanan kiri atas bawah. Hah? Kamu mau? Ya ampun. Iyalah. Sedih ya. Aku ditolak mulu sama lelaki. Kurang cantik kali aku ya. Halo kamu. Kamu lagi apa? Hah? Kamu lagi apa?